Selamat siang Bapak Andre. Ya, Mas sore Bu. Ya, silakan Pak Andre. Ya, selama ya dia ke Jakarta atau ke kota besar, selama dia enggak menjalankan tindakan anarkis ya, itu enggak masalah ya, kecuali ke Jakarta atau dia ke kota besar itu hanya untuk membuat keributan, itu mungkin ya jadi masalah. Ya, dia meninggalkan desa umpamanya, dia mencari ke kota yang besar itu hanya untuk mencari nafkah, itu enggak masalah sebetulnya. Enggak ada larangan di negara sendiri. Saya melihat di gambar-gambar di bis gitu ya, ada orang baru turun dari bis, ini Satpol PP enggak tahu ngapa orang itu digebukin. Nah, ini apa maksudnya? Ini negara di rumah sendiri begitu. Jadi pemerintah harus tanggap begini. Buat mereka itu ke kota besar ya, untuk berubah nasib, mencari nafkah untuk anak istri di desa. Terima kasih Bu. Bapak Valentino, selamat siang. Selamat siang Bu. Silakan. Ya, ini kita juga bingung kadang-kadang nih, pejabat kita padahal itu mereka berasal dari daerah loh Bu. 80%, 70%. Kenapa setelah mereka sukses mereka lupakan ya saudaranya, tetangganya atau bagaimana gitu. Jadi mereka itu bingung saya gitu Bu. Terima kasih deh. Terima kasih. Silakan 0339160 untuk Garam Mitra Bisnis yang ingin juga berbagi opini bersama kami pada forum Businessman Opinion siang ini. Selamat siang Pak Seven. Ya, selamat siang Ibu. Ya, silakan. Iya Ibu, saya nggak setuju Ibu seperti itu ya. Maunya kan pemerintah juga pembangunan rata Ibu. Kalau memang di kampung saya dari daerah gitu. Kalau dari daerah ngapain saya jauh-jauh ke Jakarta seberang lautan dari Sumatera sana ke sini. Kalau ada di daerah, saya nggak perlu ke Jakarta. Kita aja pemerintah juga banyak orang daerah kok. Kalau misalnya dari dulu dilarang ya gimana di kampung sana bertani. Ya itu aja lah, pembangunan dibuat lebih merata Ibu, makasih. Iya, terima kasih. Iya. Selamat siang Ibu Herawati. Ya, halo. Silakan Ibu. Gini loh, saya setuju saja kalau Perda itu bilang penanganan itu urbanisasi. Untuk urbanisasi ini ya, peraturan Perda ini sah-sah aja. Dia kan mau ngerazia siapa yang udah punya kerjaan sini, dia pantas aja buat tinggal di Jakarta. Tapi kalau dia belum punya pekerjaan, dia hanya minta-minta di sini gitu, menganggur sini, itu cuma bikin sesak ke Jakarta saja. Itu mereka mestinya dipulangin ke kampung halaman mereka dan dicariin kerjaan. Perda itu memang mesti bangun desa itu, bangun daerah itu lebih maju lagi. Jangan fokusnya cuma ke Jakarta. Makanya orang-orangnya semuanya larinya ke Jakarta gitu loh. Mengerti ya? Iya. Gitu aja Ibu. Gitu aja. Terima kasih Ibu. Makasih sama-sama. Iya.